Silakan. Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kitabul iman. Bab qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Wa huwa qawlan wa fi'lan wa yazidu wa yahdusu. Qala Allah ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdad alladhina amanu imana wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imana fa'amma الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاحشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبعد في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي إنا لإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنانا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولكن يطمئن قلبي وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما هاك الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شمعة ومنهاجا سبيلا وسنة باب دعائكم إيمانكم لقوله عز وجل كنا يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم ومعنى الدعاء ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أول كتاب dari puluhan kitab yang ada di kitab al-jami' beliau ini setelah muqaddimah ilmiah yang berbicara secara khusus mengenai bad'ul wahyi bab kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau tidak memberikan judul kitab Bad'il Wahyi, penulisan kitab Bad'il Wahyi dari penerbit, dari yang mentahqiq kitab ini, dari Bukhari tidak ada, karena ia hanya muqaddimah ilmiah yang menjelaskan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengawalinya dengan judul kitab dari Kitabul Iman. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Iman. Dalam sebagian naskah Kitabul Iman, kemudian basmalah, tetapi lebih tepat jika basmalah ditempatkan di awal, karena kebiasaan para imam ahli hadis radhiyallahu anhum jami'an memulai kitab mereka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bismillah saja, tetapi mereka melengkapi Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Iman, kitab yang berbicara mengenai keimanan. Kemudian beliau memberikan judul bab mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Nanti beliau akan membawakannya di bab pertama ini. Kemudian beliau menjelaskan apa itu iman. Wa huwa qaulun wa fi'lun. Dalam sebagian naskah, wa huwa qaulun wa 'amalun. Lafaz yang kedua ini sering diucapkan oleh kaum salaf. Al-iman qaulun wa 'amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yakni perkataan hati dan perkataan lisan, dan perbuatan hati serta perbuatan anggota tubuh. Itulah iman. Kaum salaf mengulang-ulang ini. Al-iman qaulun wa 'amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Mengapa? Karena ahli bid'ah telah menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma kaum salaf mengenai al-iman. Kemudian Bukhari melengkapi ta'rif pengertian iman, wa yazidu wa yanqusu, dan ia iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian beliau membawakan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan dan hidayah bertambah, tidak disebut berkurang, karena kalau ada tambah pasti ada lawannya, yaitu berkurang. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wazidnahum huda wayazidullahu alladhina tadaw huda وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Seluruh ayat tadi berbicara tentang ziyadatul iman, bertambahnya keimanan. Kalau keimanan bertambah pasti ada kekurangannya. Kalau iman bertambah pasti ada kurang. Karena itu kaum salaf mengatakan yazid wa yanqus. Dan mengenai berkurangnya iman, secara jelas dan tegas kita dapati di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebagiannya nanti akan ditakhrij oleh Al-Imam. Beliau mengatakan, mengisyaratkan sebuah hadis, wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian beliau membawakan al-athar dari Umar bin Abdul Aziz secara mu'allaq, yang sebagaimana dikatakan oleh al-hafidh hafidhul dunya rahimahullahu ta'ala, telah dimausulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Bakr bin Abi Syaibah di kitab iman keduanya. Kitab iman Ibnu Abi Syaibah puluhan tahun yang lalu, kira-kira hampir setengah abad, telah ditahqiq, diangkat dari tulisan tangan, manuskrip, makhthutat, ke alam penerbitan, dan ditakhrij hadis-hadisnya atau al-atharnya oleh Imamul Muhaddisin pada abad ini, Al-Syeikh Al-Albani rahmatullahi alaih, kira-kira setengah abad yang lalu. Beliau mentahqiq, mentakhrij, meneliti, mengangkat kitab ini dan menerbitkannya dengan judul Kitabul Iman, yang di dalam kitab itu membantah firqah-firqah sesat dalam bab iman. Di antaranya adalah Murji'ah. Bagaimana mungkin kaum Hizbiyah, kaum Khawarij, dan orang-orang yang fi kulubihim marad, dengan penyakit hasad dan dengki, menuduh beliau seorang murji'. Padahal barangkali atau kebanyakan dari mereka saat Syekh mentahqiq kitab ini belum lahir ke dunia atau masih kanak-kanak. Kitab Iman, saya ada salah satu naskahnya di rumah, oleh Ibnu Abi Syaibah, sangat berharga sekali. Kitab kecil sekali, hanya beberapa lembar. Dan juga beliau, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mentahqiq kitab Iman lagi oleh Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Sallam. Adapun kitab Iman oleh Al-Imam Ahmad, saya juga tidak tahu, tetapi jelas kitab itu sampai pada masa Al-Hafiz Ibnu Hajar, yakni di abad ke 9 Hijriah. Al-Athar Umar bin Abdul Aziz telah dimausulkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di kitab keduanya dengan judul masing-masing Kitabul Iman. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Umar mengatakan, innal iman faraidah, sesungguhnya bagi iman itu ada kewajiban-kewajiban, yakni hukum-hukum yang wajib. Contohnya seperti salat. Menegakkan salat adalah wajib. Itu bagian iman yang wajib. Saum pun demikian. Zakat jika mampu, jika berharta, haji jika sanggup berjalan ke sana. Ini bagian iman yang faraid, wajib, yang kalau ditinggalkan berdosa, bahkan berdosa besar. Sampai sebagian ulama mengatakan meninggalkan salat kufur. Itu pendapat sebagian ulama. Wa syara'i'ah, Wasyara'i'a adalah bagian keyakinan, i'tiqadat. Wahududan bagian larangan-larangan. Jadi kalau faraid itu bagian perintah, hududan bagian larangan-larangan. Wasunanan bagian yang sunat-sunat, yang tidak wajib, seperti salat duha, salat rawatib dan lain-lain. Walhasil kata Umar bahwa iman itu ada bagian yang wajibnya, ada yang perintah-perintah wajibnya, ada yang larangan-larangan haramnya, ada yang bagian i'tiqadnya, keyakinan-keyakinan di dalam agama, ada yang tidak wajib dikerjakan. Kalau yang faraid dikerjakan berpahala, dan kalau ditinggalkan ia berdosa. Kalau syara'i', maka ia beredar di antara i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang kalau ditinggalkan, seperti meninggalkan syahadatain, kufur. Hududan, larangan-larangan kalau dikerjakan, berdosa. Sunanan, kalau ditinggalkan tidak berdosa, dan dikerjakan berpahala. Kata Umar, faman istakmalaha istakmalal iman. Maka barang siapa yang menyempurnakannya, niscaya sempurnalah keimanannya. Menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Al-iman qawlun wa amalun, yazid wa yanqus. وَمَنْ لَمْ يَسْتَقْمِلْهَا لَمْ يَسْتَقْمِلِ الْإِيمَانِ. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, niscaya imannya tidak sempurna. Berarti kurang. Yazid, yang yanqus. فَإِنْ عَيْشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ. Jika aku masih hidup, maka aku akan menjelaskan kepada kamu tafri'nya, cabang-cabangnya itu, bukan aslunnya. Kalau aslunnya tentu Adi telah mengetahuinya. Hatta ta'malu biha, sehingga kamu dapat mengamalkannya. Yakni jika aku masih diberi waktu oleh Allah, aku akan memberikan bayan kepada kamu macam-macam cabang keimanan itu. Wa in amuttu wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Dan jika aku, kalau aku mati, maka aku juga tidak terlalu bersemangat berteman dengan kamu. Dibawakan oleh al-Imam firman Allah yang menceritakan permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam agar diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu, وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Rabbi perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Sehubungan pernah terjadi jidal, perdebatan Ibrahim dengan Namrud dua ayat sebelumnya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang membantah Ibrahim tentang Rabbnya, yakni pengingkaran terhadap Rabbul Alamin. An atahu Allahul mulka, karena Allah telah memberikan kerajaan kepadanya. Lantaran Allah telah memberikan kerajaan kepadanya, lalu dia membantah Allah. Idh qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Rabbi, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Adanya kehidupan dan kematian ini karena Rabbku, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dibantah oleh Namrud. Qala ana uhyi wa umit, tidak, akulah yang menghidupkan dan mematikan, bukan Rabbmu. Sebagian mufassir menafsirkan ayat ini bahwa karena Namrud memiliki kekuasaan, maka dia sanggup membunuh siapa saja. Dan dia juga sanggup membiarkan orang hidup. Itu yang dia maksud. Tetapi ini tafsiran yang lemah. Tafsiran yang sahih adalah dia mengatakan bahwa terjadinya kehidupan dan kematian itu pada hakikatnya aku yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu Ibrahim tidak membantah lagi dengan perkataan, bukan, bukanmu. Engkau tidak mampu menghidupkan dan mematikan. Tidak. Tapi berpindah kepada hujjah yang lain. Karena kalau tetap berada di situ, apa yang terjadi? Apa perdebatan yang biasa kita katakan? Debat kusir. Tapi hakikat debat itu dari satu hujjah ke hujjah yang lain, dari satu alasan ke alasan yang lain. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kalau betul engkau yang menghidupkan dan mematikan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriqi fa'ti biha min al-maghrib, sesungguhnya Allahku, Rabbi, Rabbi yang aku meyakini bahwa dia yang menghidupkan dan mematikan, tapi engkau membantahnya bahwa engkau lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Rabbku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Fabuhitalladhi kafar, maknanya diam, tidak bisa berbicara Namrud itu. Karena ini kenyataan. Kalau perkataan dia ana uhyi wa umit, itu tadlis. Maka Ibrahim pindah kepada hujjah yang lain, yang dapat membuktikan kejahilan Namrud. Rabbi menerbitkan matahari dari timur, terbitkan dari sebelah barat. Tidak mampu Namrud. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Maka Ibrahim untuk menentramkan hatinya, bertambah tuma'ninahnya, dia ingin menyaksikan langsung bagaimana Rabbnya menghidupkan sesuatu yang mati, bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman, hai Ibrahim? Qala bala. Tidak, bahkan aku telah beriman. Walakin, akan tetapi yang aku mau liyatma'inna qalbi, agar tuma'nina hatiku. Ini apa? Ziyadatul iman. Kemudian Allah perintahkan untuk mengambil 4 buah burung dan dipotong-potong satu-satu, berapa bagian ditaruh di mana? Di gunung. Ya. Fakhudh arba'atan min at-tayri fasulqunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. 3 ayat ini berbicara mengenai kemahakuasaan Allah. Dalil naqliyah dan aqliyah tentang adanya hari kemudian. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah yang menghidupkan dan mematikan sanggup. Yani Allah yang mengadakan kehidupan ini dari tidak ada. Kemudian Allah mematikannya, dan Allah yang disifatkan demikian sanggup membangkitkan mereka kembali. Ayat 258, 259 dan 260. Tadi kisah Ibrahim dengan Namrud ayat 258. Kemudian 259, kisah orang yang aw kalladhi marra ala qaryatin وهي خاوية على عروشها. Atau seperti orang yang melewati sebuah desa, kota yang ia telah hancur dari bangunannya, binasa. Ini adalah kota Al-Quds, Palestina, dihancur leburkan oleh Bakhtansir atau Bakhtansir, raja yang bengis sekali, membinasakan kota tempat Bani Israel. Maka jadilah kota yang hidup itu mati. Qala, orang itu berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang mati sesudah mati? Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah matinya? Ba'da mautina, tidak ada penghuninya, kosong, hancur, runtuh bangunan semuanya. Dia melewati negeri itu, Palestina, dihancurkan oleh raja yang bengis sekali. Lalu dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu 100 tahun. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah membangkitkannya. Qala kam labista. berapa lama engkau tinggal? Qala labistu yawman aw ba'd yawm. Aku tinggal, yakni tertidur di sini selama sehari atau setengah hari. Padahal waktu yang lama sekali, 100 tahun, serasa seperti sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata 'amin, bahkan kau telah tinggal di sini, tertidur di sini, aku mematikanmu selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah kepada makanan dan minumanmu tidak berubah. Allah sanggup menjadikan makanan dan minuman itu tidak berubah sama sekali. Wanzur ila himarika, perhatikan kepada keledai tungganganmu yang telah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan engkau tanda kebesaran dan kekuasaan kami, bahwa kami sanggup menghidupkan yang mati dan membangkitkan orang-orang yang mati. Ayatan linnas, tanda kebesaran dan kekuasaan kami bagi manusia. Wanzur ilal izam, sekarang perhatikan olehmu kepada tulang belulang itu. Dia melihat keledai sudah jadi tulang belulang sudah 100 tahun. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya, merangkainya itu. Maka berjalanlah tulang belulang itu, tersusun jadi kerangka keledai. Thumma naqsuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Maka hidup kembali keledai yang sudah menjadi tulang belulang, dan ia orang ini menyaksikan dengan mata kepalanya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Tatkala telah nyata, terang, jelas baginya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, maka dia mengatakan, a'lamu, aku meyakini, mengetahui, yakni ilmu yakin, anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ketika dia bangun setelah 100 tahun, kota itu sudah ramai penghuninya, sudah hidup lagi, dihuni oleh manusia, sudah megah lagi kota itu. Ya subhanallah. Wa qala Mu'adz, dibawakan lagi al-athar mu'allaq, juga dimausulkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah di kitab iman keduanya, dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Al-Hafidz. Berkata Mu'adz, ijlis bina nu'min sa'atan, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Kemudian mereka duduk, lalu mereka berzikir kepada Allah, dan kata Mu'adz, nu'min sa'atan, yakni menambah sesaat, menambah keimanan kita. Menunjukkan bahwa sahabiyun jalil ini, ulama'nya ummat ini, ketuanya ulama ummat ini, meyakini bahwa al-iman qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Wa qala ibn Mas'ud, al-yakin al-iman kulluhu. Ini juga al-athar mu'allaq dan telah dimausulkan oleh الإمام الطبراني بسند صحيح كتى الحافظ حافظ الدنيا رحمة الله عليه. وقال ابن عمر بن خاتي ابن عمر الأثر ini sampai pada hari Al-Hafidh menulis kitab ini beliau walam arahu ilal an mausulan, sampai sekarang saya tidak dapati ada rawi yang menyambung sanad ini. Alangkah tingginya ilmunya Al-Imam Al-Bukhari sehingga orang sekelas Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar tidak sanggup atau tidak mendapati al-athar mu'allaqa yang dibawakan oleh Al-Bukhari. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر في الصدر. وقال مجاهد إن جاء الأثر الحافظ مهتاكا وصله هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره. عبد بن حميد له موصولكا Al-Athar ini di kitab tafsirnya. Dalam surat Syura ayat 13 syara'a lakum min ad-din syara'a lakum min ad-din. Mujahid menafsirkan awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan, kami wasiatkan kepada hai Muhammad dan kepadanya. Iyyahu di situ domirhu kembali ke Nuh, karena Nuh yang pertama disebut di ayat ini. Wahidan adinan wahidan, agama yang sama, agama yang satu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini tashif yang benar. Awsaka ya Muhammad wa anbiya'ahu, kami wasiatkan kepada hai Muhammad dan kepada para nabinya, para nabi Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum min ad-din, kami syariatkan yakni tentukan bagi kamu al-anbiya wal mursalin, agama yang sama satu. Apa? Tauhidullah, la ilaha illallah. Ini syara'a lakum min ad-din. Kemudian disebutkan ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Lima orang ini ketuanya para nabi dan rasul yang kita kenal dengan nama ulul azm, yang mewakili sekalian al-anbiya wal mursalin. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. Allah telah menetapkan din yang sama satu Dan Allah perintahkan wa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ini usul, dasar-dasar dalam agama. Tegakkanlah agama itu. Apa maknanya? Tauhidkan Allah, dakwakan tauhid, wa la tatafarraqu fi. Dan jangan kamu bercerai-berai dalamnya. Perintah untuk bersatu di dalam tauhidullah dan larangan tafarruq. Kabur 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Allah yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Kemudian terakhir, athar yang dibawakan adalah athar dari Ibn Abbas dalam menafsirkan firman Allah di tengah-tengah ayat 48 surat Al-Ma'idah. Saya kira, wallahu a'lam, saya adalah orang yang sering mengulang-ulang al-athar ini dalam bentuk tulisan seperti di kitab Law Kana Khayran atau di kitab Menanti Buah Hati dan di kitab-kitab yang lainnya, dan di jumlah majlis ilmiah saya dalam menjelaskan manhajul rasul dan manhajul sahabah. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Pembicaraan Allah kepada para nabi dan umat-umat mereka yang dahulu, masing-masingnya Allah telah berikan syiratan wa minhaja. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, sabilan wa sunnatan. Syiratan adalah syariat. Syariat, syariat adalah ketentuan dan ketetapan dari Rabbul Alamin berupa perintah dan larangan. Minhajan sunnatan, sunnah. Karena itu manhajus sahabah masuk ke dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang yang menyelisihi manhajus sahabah, dia atau mereka telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang dalam ketika Rabbuna jalla dzikruhu mengaitkan ar-rasul dengan sahabat. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat antara ar-rasul dengan sabil al-mu'minin. Sabil al-mu'minin tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dari kaum salaf dan diikuti oleh khalaf bahwa sabilul mu'minin adalah as-sahabah. Ini tafsir yang menakjubkan, yang menunjukkan manhaj yang hak. Dan al-athar ini sahih dan saya telah menelitinya. Al-Hafidh di sini mengatakan wasala hadha at-ta'liq عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. Kemudian al-imam membawakan sambungan tafsir dari Ibn Abbas. Di situ ada judul bab doaukum imanukum. Ini golap, salah, keliru dari penulisan naskah asli oleh al-Imam al-Bukhari. Tidak ada bab kedua ini doaukum, imanukum liqaulillahi, liqaulihi ta'ala, sambungan dari pembicaraan sebelumnya. Tetapi kebanyakan naskah yang datang, naskah Bukhari yang sampai kepada kita, tertulis bab kedua ini. Karena itu para muhakkik dan yang mencetak kitab ini tidak sanggup merubahnya, karena memang terbanyak naskah yang sampai kepada kita itu tertulis bab dua, seolah-olah terpisah dari bab pertama. Tetapi para muhaddisin seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang dengan tegas mengatakan bahwa ini terjadi kekeliruan yang buruk, kesalahan yang buruk sekali, menunjukkan bahwa kadang-kadang orang banyak juga bisa salah, atau mereka saling turun-temurun. Tadinya Al-Hafidh ingin memberikan pengarahan untuk menjamak, tetapi beliau melihat bahwa Al-Imam Al-Kirmani, salah seorang imam yang juga mensyarahkan Sahih Bukhari, telah mendapati satu naskah dari rawi Bukhari yaitu Al-Farabri atau Firabri. Al-Imam Al-Kirmani mendapati sebuah naskah masmu'ah, masmu'ah yang dengan jalan sama, dari Al-Farabri atau Firabri. Tidak ada judul bab. Al-Farabri, Al-Farabri atau Firabri adalah murid besar Al-Imam Al-Bukhari, rawi kitab Sahih Bukhari. Itu naskah yang ada pada dia, tidak ada judul bab, tetapi nyambung dari bab satu terus. Maka keputusan Al-Imam An-Nawawi sebagai ahli hadis besar benar adanya, bahwa ini adalah kesalahan fatal. Lalu kenapa para muhakkik yang menerbitkan kitab Sahih Bukhari ini hampir seluruhnya tetap mencantumkan ini? Karena memang mereka tidak bisa menghindar, disebabkan bahwa naskah-naskah yang sampai kepada mereka terbanyak aksar tertulis bab, tertulis bab, dan sudah tersusun secara tertib. Kalau tidak, nanti kalau dihilangkan bab dua ini, maka terjadi acak. Karena kitab Sahih Bukhari jadi rujukan, babnya nomor sekian, hadisnya nomor sekian. Tetapi secara ilmiah itu tidak ada. Dia nyambung sambungan tafsir atau perkataan Ibnu Abbas. Doaukum itu imanukum, berdasarkan firman Allah tabarak wa ta'ala, قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. وَمَعْنَى الدُّعَاءُ فِي اللُّغَةِ الْإِيمَانِ. Ini firman Allah dalam surat apa? Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ayat terakhir 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakan hai Muhammad kepada mereka, Rabbku tidak akan memperdulikan kamu kalau sekiranya tidak ada keimanan kamu. Kalau kamu tidak beriman, maka Rabbku tidak akan memperdulikan kamu. yakni kalau kamu masih tetap di dalam kesyirikan dan kekufuran kamu dan kamu tidak beriman, Rabbku tidak akan memperdulikan kamu. Dibawakan ayat ini oleh Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa al-iman itu amal, dan amal itu masuk dalam bagian keimanan. Sebagaimana hadis yang beliau bawakan mengenai arkanul Islam, beliau mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Nah, ini keimanan bagian keyakinan syara'i. Kalau tidak ada syahadat, maka batal keimanan itu. Kalau ditinggalkan syahadat, maka batal keimanan itu. Menunjukkan keimanan itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Wa iqamis salah, menunjukkan bahwa iman itu amal, dan amal itu bagian dari keimanan. Wa ita'iz zakah wal haji wassawm ramadhan. Itulah dibangunnya Islam. Kalau disebut Islam, maka ia masuk dalam bagian keimanan. Kalau disebut iman, maka ia masuk dalam bagian keislaman. Kalau disebut dua-duanya, iman, Islam dan iman, maka Islam lain, iman lain. Seperti dalam hadis Jibril alaihi salam. Di hadis ini didahulukan haji dari saum, yang menunjukkan bahwa rawi meriwayatkan bil ma'na. Karena dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, didahulukan saum dari haji. Dan dalam riwayat Muslim yang lain, ketika seorang mengatakan kepada Ibnu Umar, wal hajju wa siyamu ramadhan, faqala Ibnu Umar, la, siyamu ramadhan wal hajj, hakadha sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengatakan haji dan saum ramadhan, maka Ibnu Umar mengatakan tidak, susunan tertibnya adalah siyamu ramadhan wal hajj, haji yang terakhir. Seperti itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis beredar hanya dari jalan Abdullah bin Umar, dan beberapa rawi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan sebagian rawi meriwayatkan bil makna, sebagian lagi meriwayatkan secara utuh yang ia dengar dari Ibnu Umar, dan sebagian lagi meriwayatkan bil ma'na. Dan ketika ada seseorang yang mengatakan wal hajju wa siyamu ramadhan, dibantah oleh Ibnu Umar, tidak begitu susunan tertibnya, tapi wa siyamu ramadhan, siyamu ramadhan wal hajj, hakadha sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bukhari mendapati riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian rawi secara makna, Karena hadis ini diulang oleh Bukhari, dibawakan oleh Bukhari dua kali di kitab iman ini dan di kitab yang lain. Terus. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وألف المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوات وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن هلال عن عبد الله بن أبي دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. Nah, bab selanjutnya, bab yang ketiga, bab umuril iman, bab perkara-perkara iman. Yang dimaksud adalah syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang menunjukkan bahwa iman itu bercabang. Maka iman itu menurut Ahlus Sunnah, pertama, al-iman qawlun wa amalun. Yang kedua, al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Dan yang ketiga, iman bercabang, memiliki bagian-bagian yang begitu banyak. Ahli bid'ah, dari murji'ah, dari khawarij, murji'ah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa iman itu merupakan satu kesatuan saja, tidak bertambah dan tidak berkurang dan tidak terbagi kepada beberapa bagian. Murji'ah mengatakan perbuatan tidak masuk dalam bagian keimanan. Ini murji'ahnya yang diistilahkan oleh para ulama, murji'ahnya fuqaha. Karena sebagian fuqaha mengatakan bahwa perbuatan tidak masuk dalam bagian iman. Dan jelas perkataan ini batil, menyalahi nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis, bahwa perkataan adalah bagian dari keimanan dan iman itu adalah perbuatan, bahwa perbuatan adalah bagian dari keimanan dan iman itu adalah perbuatan. Dan untuk itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab tersendiri, insyaallah nanti akan kita bahas. Murji'ah yang ekstrim, murji'ahnya Jahmiyah, yang mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, pengetahuan saja, tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan lisan. Kalau seseorang sudah mengetahui, maka ia dikatakan beriman. Ini murji'ahnya Jahmiyah. Kalau demikian, maka Fir'aun dapat dikatakan mukmin, karena ia mengetahui bahwa Musa berada di atas, Musa berada di atas kebenaran, bahwa apa yang disampaikan Musa benar adanya. Dalam surat apa? Ada yang ingat surat An-Naml? Ya. Al-Qasas atau An-Naml? Surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha. Ayat sebelumnya 13, falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin. Tatkala datang kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya, ayat-ayat kami mubsiratan, dengan nyata, jelas dan terang, yang terlihat dengan jelas, mereka mengatakan hadha sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Wajahadu biha, mereka mengingkarinya. Wastaiqanatsa anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakininya akan kebenaran Musa, mereka mengingkari dengan zulmau wa uluwan, dengan kezaliman dan kesombongan rasa tinggi. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, perhatikan bagaimana akhir dari perjalanan, akibat akhir atau kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan seperti Fir'aun itu. Maka kalau definisi iman menurut Jahmiyah, murji'ahnya Jahmiyah, maka Fir'aun beriman, karena Fir'aun dan kaumnya ma'rifah, mengetahui, meyakini akan kebenaran Musa dan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi Fir'aun terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Oleh karena itu menurut murji'ah Jahmiyah ini, kalau seseorang mengucapkan kata-kata kufur, menghina Nabi, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, dia tetap beriman, karena keimanan hanya ma'rifah. Perkataan dan perbuatan tidak masuk dalam bagian keimanan. Karena itulah kaum salaf mengulang-ulang الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. Dan saya mencokoki anak ini, anak saya ini dari kecil saya cekoki al-iman qaulun wa amalun sampai dia hafal al-iman qaulun wa amalun. Saya suruh tulis dari kecil al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun. Yani tarkala dia sudah tabyiz bisa menangkap al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun. Adapun murji'ah hanya qarramiyah, iman itu hanya di lisan, tidak ada sangkut paut dengan hati dan perbuatan. Kalau nanti di akhirat lisannya dengan hatinya sama beriman, maka dia orang mukmin. Kalau tidak, ya tidak. Maka murji'ah qarramiyah ini, menurut murji'ah karamiyah, kalau kita mengikuti keimanan model murji'ah karamiyah, berarti orang-orang munafikun beriman. Karena orang-orang munafikun mengatakan apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah menegaskan setegas-tegasnya, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti iman itu tidak hanya di lisan, tapi di hati dan di perbuatan. Iman itu ada bagian i'tiqadat, ada bagian yang wajibnya, ada bagian yang sunatnya, dan seterusnya dia terbagi. Sebagaimana Imam Al-Bukhari memberikan judul bab umuril iman, itu murji'ah. Alangkah sesatnya. Dan di bagian kitabul iman ini dibantah habis-habisan oleh Amirul Mu'minin fil hadisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Kita akan lihat nanti. Dan iman menurut murji'ah tidak bertambah dan tidak berkurang, karena ia merupakan satu kesatuan saja. Maka maksiat yang dikerjakan oleh seseorang tidak akan menggugurkan, membahayakan keimanannya. Kalau antum telah beriman, maka antum mengerjakan dosa-dosa besar, tetap iman antum tidak akan berkurang. Berarti keimanan kita sama dengan keimanan Jibril alaihi salam, sama dengan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan keimanan para sahabat menurut mereka, karena tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal ahlul iman itu kata Imam Al-Bukhari berlebih kurang satu dengan yang lainnya. Tidak sama keimanan kita dengan keimanan al-anbiya wal mursalin, apalagi sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak sama keimanan kita dengan keimanan para sahabat, apalagi al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, lebih khusus Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Karena itu mereka bertasahul, bermudah-mudah di dalam maksiat. Karena menurut mereka maksiat tidak membahayakan atau mengurangi keimanan sedikit pun juga. Sebaliknya Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa iman itu terdiri dari keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Sama dengan Ahlus Sunnah. Beda dengan Ahlus Sunnah adalah mereka keduanya mengatakan bahwa iman tidak yazid dan tidak yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan Khawarij mengatakan bahwa maksiat besar akan membatalkan keimanan. Siapa yang mengerjakan dosa besar, kafir. Bertolak belakang, berlawanan dengan Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, tidak mengurangi keimanan sama sekali. Khawarij bahkan mengatakan maksiat bukan hanya membahayakan dan mengurangi, tapi dapat membatalkan keimanan. Ekstrim kanan dan kiri. Kalau sampai mati dia tidak bertobat, maka dia kafir dan dia kekal di neraka. Demikian juga Mu'tazilah. Maksiat besar membatalkan keimanan, tapi tidak secara fasih. Lebih fasih Khawarij, lebih fasih Murji'ah, mengatakan bahwa dia tetap mukmin walaupun dia mengerjakan dosa-dosa besar, dan dia tidak berkurang keimanannya walaupun dia mengerjakan dosa-dosa besar. Khawarij fasih mengatakan dia tidak mukmin, kafir ketika dia mengerjakan dosa besar, tidak tertinggal keimanan sedikit pun juga di hatinya. Mu'tazilah banci, tidak fasih. Dia mengatakan orang itu tidak mukmin dan tidak juga kafir. Lalu apa? Dia berada di tengah-tengah di antara mukmin dan kafir. Manzilatun bainal manzilatain. Ini mukhannas, banci. Tetapi dia sama dengan Khawarij, kekal di neraka. Alangkah rusaknya, antum lihat itu gambaran firqah-firqah ketika mereka menyelisihi Ar-Rasul dan sabilil mu'minin. Karena itu kita harus tetap berada di sabilil mu'minin, khususnya pada hari ini. Ya, begitu banyak madahib, firqah-firqah sesat, paham-paham sesat, dan pengajar-pengajar agama yang jahil. Semuanya itu muncul karena ketua-ketua mereka jahil. Apa mereka tidak hafal Al-Quran? Hafal. Hafal. Khawarij hafal Al-Quran. Tapi jahil, ketua-ketua mereka itu bukan orang-orang alim. Jahil. Karena itu para ulama sangat marah ketika orang-orang jahil itu berbicara tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena penyebab firqah-firqah sesat ini karena kejahilan. Ya. Nah, itu dia. Maka ahlu sunnah mengatakan al-iman qawlun wa amalun. Iman itu perkataan, perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amalun. Dan iman itu perbuatan, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Dan iman itu yazid, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, wa yanqus, berkurang karena mentaati syaitan. Siapa yang mentaati Ar-Rahman, maka keimanannya naik. Siapa yang mentaati syaitan, maka keimanannya berkurang. Dan dosa atau maksiat itu membahayakan dan mengurangi keimanan. Tetapi ia tidak membatalkan keimanan kecuali kekufuran dan kesyirikan. Dan Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab khusus tentang ini. Sangat menakjubkan kitab dari Imam Ahlus Sunnah ini. Al-Imam membawakan ayat yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang-orang Yahudi yang Rabbuna katakan sufaha, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang yang sufaha, yang lemah akalnya, bodoh, akan berkata, ini orang-orang sufaha minan nasi akan mengatakan, ma wallahum ma wallahum an kiblatihim, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka, yang mereka salat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, sekarang pindah ke Ka'bah, apa yang memalingkan mereka an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini adalah perkataan bodoh, kata Allah. Dan yang mengatakannya orang-orang bodoh. Karena kebaikan itu bukan semata-mata kamu menghadap ke timur dan ke barat. Tapi kebaikan itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah albir. Albir adalah kalimat yang mencakup seluruh kebaikan. Bukanlah kebaikan kamu memalingkan muka-muka kamu ke arah timur dan barat. Bukan itu. Tetapi kebaikan itu adalah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabna as-sabil was-sa'idina wa fir riqab wa aqama as-salaa wa ata az-zakaa wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Akan tetapi kebaikan itu, kalau kamu mau tahu, adalah keimanan. Kamu beriman kepada Allah dan kamu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, bahkan kamu durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu menyembunyikan kebenaran yang ada pada kamu, yakni akan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut walakinnal birra man amana billah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya. Disebut mufrad tapi maknanya jamak, dan kitab-kitabnya dan para nabi, dan memberikan harta yang ia sukai kepada sanak famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus nafkahnya dalam safar ibnu sabil, orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan budak, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan janji apabila mereka berjanji, sabar dalam sakit, dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar perkataannya dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa iman memiliki cabang, memiliki perkara yang banyak sekali. Dibawakanlah sebuah hadis oleh al-imam yang kita kenal dengan hadis syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Hadis ini beredar dari jalan Abdullah bin Dinar, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-9 ini. Tadi sebelumnya hadis ke-8 ya. Hadis Arkanul Islam, Rukun Islam ke-8, dan ini hadis yang ke-9. Menunjukkan bahwa hadis ini gharib. Tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Abu Salih As-Samman, namanya Dzakwan, rawi Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Salih kecuali Abdullah bin Dinar. Dan sepanjang pemeriksaan saya, wallahu a'lam, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar hanya dua orang, yaitu Sulaiman bin Bilal. Dan lafaznya adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan sifat malu, malu di sini bukan minder, tapi malu mengerjakan maksiat, salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Orang kedua yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar adalah Suhail bin Abi Salih, anaknya Abu Salih. Kali ini dia tidak meriwayatkan dari ayahnya. Biasanya ia meriwayatkan dari ayahnya Abu Salih. Suhail bin Abi Salih bukan rawi Bukhari tetapi rawi Muslim. Dan ia meriwayatkan dengan lafaz 60 atau 70 cabang. Ada syak, keraguan. Karena adanya keraguan antara 60 dan 70, maka salah satu dari ketinggian dan kecerdasan Bukhari, dia memilih lafaz yang tidak ada keraguan, yaitu al-imanu bid'un wassittuna syu'bah. Adapun sab'un al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan, itu riwayat al-Imam Muslim dari jalan Suhail bin Abi Salih dari Abdullah bin Dinar dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil, hadis ini adalah hadis pertama di Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini tegaskan, menunjukkan bahwa iman-iman itu bercabang. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang kalau ditinggalkan berdosa, ada yang kalau ditinggalkan keluar dari Islam, dan seterusnya. Syu'ab, bercabang-cabang. Misalnya bagian keimanan seperti ayat Al-Quran, walakinnal birra man amana billahi. Kalau orang meninggalkan keimanan kepada Allah, salah satu cabang keimanan ini, maka dia keluar dari Islam. Nah, setelah ini nanti beliau menjelaskan begitu banyak atau sebagian dari cabang-cabang keimanan itu. Lanjutan pada bab-bab yang akan beliau bawakan dari bab ke-5, ke-6. ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan seterusnya. Syu'abul iman. Barangkali ini, kawan, panjang pembicaraan kita dan ilmu masuk perlu bertahap, sedikit demi sedikit, agar dapat dipahami dengan baik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.